السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، sebelum kita masuk ke 283 ada satu riwayat yang belum kita baca tentang diri Khuzaimah bin Sabit Al-Ansari, yang apabila dia bersaksi sendirian dihitung dua orang. Jadi misalnya ada sebuah pernikahan yang menjadi saksi cuma dia seorang diri, maka sah. Ini satu-satunya manusia di muka bumi. Ya. Yeah. Kenapa bisa terjadi? Saya bacakan. An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ibta'a farasan min a'rabiyin. Terjadi jual beli antara Nabi dengan orang Arab Badui. Orang Arab dusun. Kuda, jual beli kuda. Nabi yang membeli, orang Arab ini yang orang Badui ini yang menjual. Ya, yeah. Tanpa saksi. Di kemudian hari, si Badui ini mendatangi Nabi. Yang waktu itu Nabi sedang bersama dengan beberapa sahabat. Si Badui ini langsung mengambil kuda tersebut dengan mengatakan, ini milik saya. Ini milik saya. Langsung Nabi mengatakan, awalaisa qad ibta'tuhu minka. Bukankah sudah aku beli waktu itu? Sudah aku bayar. Si Badui menjawab, la wallahi ma bi'tuka. Enggak. Demi Allah, tidak. Aku tidak merasa menjual ini kepada engkau. Ya. Yeah. Enggak ada saksi. Bal qad ibta'tuhu minka. Nabi hanya bisa mengulangi ucapan awal. Sungguh aku telah membeli kuda ini darimu. Ya. Yeah. Maka yang lain tentu tidak bisa membantu secara hukum. Kalau secara kesikohan, mana ada orang tidak sikoh, sahabat tidak sikoh pada Nabi. Tetapi secara hukum kan tapi tidak bisa seperti itu. Persis ketika Umar menjatuhkan hukuman cambuk 80 kali kepada Abu Bakrah, karena Abu Bakrah mengatakan si fulan dan fulana berzina tanpa menghadirkan 4 orang saksi, cuma bertiga. Secara kesikohan tentu Umar tidak meragukan kesikohan kejujuran Abu Bakrah, tetapi secara hukum tetap kurang satu. Maka dengan terpaksa Umar mencambuk Abu Bakrah 80 kali. Padahal secara nurani, keyakinan, Umar tidak meragukan persaksian Abu Bakrah. Ini dia. Dipisahkan antara hukum dengan perasaan kesikohan. Gitu ya. Begitu juga ini. Tentu tidak ada satupun sahabat yang meragukan kejujuran Nabi. Mana mungkin Nabi berbohong. Tetapi karena tidak ada saksi, tidak ada bukti, ya sudah. Datanglah Huzaimah yang saya sebutkan tadi. Huzaimah bin Sabit Al-Ansari. Huzaimah bin Sabit Al-Ansari. Dia datang mengatakan, wallahi, demi Allah, aku yang menjadi saksi. Aku bersaksi bahwa Nabi betul-betul telah membeli kuda ini darimu. Aku yang menjadi saksi. Ya. Mendengar ucapan ini, si Badui ngalah. Ya. Karena ada saksi. Ah, kemudian ana asyhadu anna qad bay'tuhu. Qad bay'tahu. Sungguh aku bersaksi bahwa engkau ya Rasulullah telah membeli kuda itu. Fa aqbala an-nabiy alaihi salatu wassalam ala Khuzaimah fa qala. Lalu setelah masalah ini selesai, Nabi bertanya kepada Khuzaimah, "Bima tashhadu?" Dengan apa engkau bersaksi? Berani-beraninya engkau bersaksi. Padahal ketika aku berjual beli dengan si Badui, engkau tidak ada di situ. Kok berani-beraninya? Khuzaimah menjawab, "Bitasdikika ya Rasulullah." Aku berani bersaksi karena apa? Karena aku yakin dengan firman Allah bahwa engkau tidak mungkin berbohong. Engkau tidak mungkin berdusta. Ucapanmu adalah jujur. Al-Amin As-Solih. Dari situlah faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahadata Khuzaimah bi syahadati rajulain. Sejak saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa persaksian Khuzaimah bin Sabit Al-Ansari sebanding dengan dua orang. Inilah keutamaan sahabat. Yang ini tentu tidak dimiliki oleh siapapun selain sahabat. Ini baru contoh. Ini belum Abu Bakar, belum Umar, belum Utsman, belum Zubair, belum Talha, belum Mu'ad bin Jabal yang dinyatakan oleh Nabi sebagai umatku yang paling tahu tentang mana yang halal, mana yang haram. Ya, umatku yang paling tahu mana yang halal, mana yang haram. Mu'ad bin Jabal. Umatku yang paling tahu tentang waris. Zaid bin Sabit. Yang akan menjadi Nabi seandainya ada Nabi lagi. Siapa? Umar. Ya. Yang seandainya aku masih memiliki putri akan aku berikan kepada dia. Siapa? Utsman. Dan begitu seterusnya. Masing-masing di posisi masing-masing. Ya, yang ini kurang, yang ini lebih, yang ini lebih, yang ini kurang. Tidak ada yang sempurna nomor satu kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau yang nomor satu. Yang paling dermawan di muka bumi ini siapa? Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling pemaaf di muka bumi ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling bertakwa, yang paling berilmu, yang paling tahu tentang sifat Allah, yang paling takut kepada Allah, yang paling semangat untuk masuk surga, yang paling takut terhadap neraka. Nomor satu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang paling tahu tentang nahwu, tentang fikih, tentang tafsir, tentang semuanya. Beliau adalah nomor satu. Adapun para sahabat, Abu Bakar menonjol di sini, Umar menonjol di sini, Zubair menonjol di sini, Abu Ubaidah bin Jarrah menonjol di sini. Ya. Tidak sesempurna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu lagi. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun yad'una Allah fala yustajabu lahum." Ada tiga orang yang ketika dia berdoa kepada Allah tidak akan dikabulkan. Ada tiga orang yang apabila mereka berdoa kepada Allah tidak akan dikabulkan. Yang pertama, rajulun lahu imra'atun sayyi'atul khuluq. Seorang laki-laki yang memiliki istri akhlaknya buruk. Mungkin pembohong, mungkin pengkhianat, ya, membuka aurat, jarang salat segala macam. Falam yutalliqha. Tapi dia biarkan dan tidak diceraikan. Dia bersenang-senang dengan istri yang buruk, yang maksiat, yang jauh dari ibadah, walaupun mungkin muslimah. Ya. Mencerai tidak, mentarbiyah tidak. Ah, terancam suami seperti ini kalau berdoa tidak akan dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, wa rajulun dafa'a mala yatimin qabla ay yabluqa. Seseorang yang menyerahkan harta anak yatim padahal si yatim ini belum balig. Masih 7 tahun, 8 tahun sudah diserahkan uangnya. Kan seperti tidak tanggung jawab kan? Ah, tunggu sampai balig. Tunggu sampai berakal. Tunggu sampai dia tahu harta, bisa menyimpan harta dan seterusnya. Mungkin 15 tahun, mungkin 20 tahun, serahkan nih uangmu yang selama ini paman jaga, biasanya pamannya ya atau kakaknya ya. Ya, 100 juta, 200 juta. Ya. Yang ketiga, wa rajulun aqrada rajulan malan falam yushhid. Seseorang yang meminjamkan uang kepada orang lain tetapi tidak mencari saksi atau tulisan yang sudah kita bahas. Ya, kan ada dua pilihan. Kalau tidak ada penulis, ya saksi. Ini agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Ya, kita tinggalkan 282 ayat terpanjang yang membahas tentang hutang piutang. Kita masuk 283. Wa in kuntum ala safarin. Jika kalian berada dalam safar, keluar kota, bukan bepergian. Safar pasti bepergian, bepergian belum tentu safar. Safar umumnya secara uruf adalah keluar kota. Keluar kota itu mengikuti uruf. Walam tajidu katiban, sementara tidak mendapatkan katib, tidak mendapatkan orang yang bisa menulis utang piutang tadi. Ini kan masih terusannya. Farihanum maqbudah, maka carilah rohan. Rihan jamak dari rohan. Apa rohan ini dulu ya, zaman saya SMP mungkin ya, bahasa ini masih dipakai ya di bahasa Indonesia. Rohannya berapa ya, mungkin di kalangan pelajar ya, ketika membahas rohan. Jaminan ya. Makbudoh yang bisa dipegang, maka bukan jaminan kalau tidak bisa dipegang gitu. Artinya barang itu jelas gitu. Oleh karena itu kalau mobil dipakai kesana kemari, kemudian dijadikan jaminan, apa suratnya, BPKB-nya, ini tidak tepat ya, karena tidak makbudoh, tidak bisa dipegang. Ya kalau dia dibawa lari, kalau dia diambil orang, kalau dia dicuri, kan segala kemungkinan bisa. Ya, maka jaminan dengan BPKB tentu dipertanyakan. Karena sifat rihan itu maqbudah. Bisa dipegang. Kapanpun akan dijual, bisa. Tanah. Ya. Tanah tentu dengan memegang sertifikatnya. Kapan mau dijual, karena dia tidak bisa bayar, sudah jatuh tempo, tinggal jual. Ya. Fa'in amina ba'dukum ba'da. Apabila sebagian kalian merasa aman dari sebagian yang lain, teman sudah puluhan tahun, atau kakak dengan adik, atau tetangga depan rumah, pokoknya aman lah. Yakin, hampir dipastikan dia tidak mungkin berkhianat. Fal yu'addil ladzi tumina amanatahu. Jangan disia-siakan keamanan itu, harus ditunaikan. Nah, banyak dari kita tergoda, awalnya enggak ada niat mau nipu, awalnya kasih ya 200 juta, 400 juta, 600 juta. Awalnya enggak ada niat mau menipu. Setan lihai. Setan pintar. Di samping dia banyak kebutuhan. Istrinya minta, anak-anaknya minta, belum ini, belum itu, akhirnya tergoda. Di sini Allah memberikan nasihat, fal yu'addil ladzi tumina amanatahu. Jangan disia-siakan amanah itu. Tunaikan sebagaimana mestinya. Wal yattaqillaha rabbah. Bertakwalah kepada Allah Tuhannya. Ingat kemarin ya. Bertakwa hanya kepada Allah. Benarkah kalimat bertakwa kepada Allah dan Rasulnya? Benarkah kalimat bertakwa kepada Allah dan Rasulnya? Tidak benar. Tidak benar. Takut kepada Allah dan Rasulnya? Tidak benar. Taat kepada Allah dan Rasulnya? Benar. Cinta kepada Allah dan Rasulnya? Benar. Membela Allah dan Rasulnya? Benar. Yang berisi ajaran, maka Allah dan Rasulnya disamakan. Ajaran Rasul pasti ajaran Allah. Ajaran Allah pasti ajaran Rasulullah. Tidak mungkin berselisih. Karena tidak mungkin ada sebuah ayat bertentangan dengan sabda Nabi. Tidak mungkin, selama-lamanya. Adapun bertakwa, takut, menyembah, ini hanya Allah. Itu hanya hak Allah. Rasul tidak memilikinya. Hati-hati. Jangan sampai kita sembarangan. Demi Allah dan Rasulnya, boleh enggak? Tidak boleh. Demi Allah saja. Bahkan Nabi marah setelah seorang sahabat itu bermimpi tentang masya Allah wa sya'a Muhammad. Tadinya beredar di beberapa sahabat, saya kira tidak semuanya ya, beberapa sahabat sering mengucapkan masya Allah wa sya'a Muhammad, masya Allah wa sya'a Rasulullah, begitu. Jadi semua ini atas kehendak Allah dan Rasulnya. Lalu mimpi seorang sahabat. Bertemu dengan orang Yahudi, bertemu dengan orang Nasrani, ya kan? Tentang Masya Allah wa sya'a Muhammad. Setelah mimpi ini diceritakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi langsung berdiri di atas mimbar, berkhutbah di hadapan para sahabat, melarang kalimat Masya Allah wa sya'a Muhammad. Kalau mau diganti wanya dengan apa dulu? Thumma kemudian. Ini boleh. Masya Allah, thumma sya'a Muhammad. Gitu ya. Ini boleh. Ini semua berkat pertolongan Allah. Kemudian berkat jasa Bapak. Ini boleh. Ini semua atas izin Allah, kemudian atas bantuan Bapak. Asbab kan? Asbab boleh disebut. Jangan disandingkan, tapi dengan kalimat summa kemudian. Wala taktumus syahadah. Dan jangan kalian sembunyikan persaksian. Salah satu akhlak yang buruk adalah tidak mau menjadi saksi, menyembunyikan persaksian. Ini akhlak yang buruk, tidak bertanggung jawab. Ya. Dan kemarin kita bahas tentang bagaimana para sahabat ketika menjadi saksi, begitu juga para tabi'in, atba'ut tabi'in, itu ketika menjadi saksi tanpa apa? Tanpa apa kemarin? Tanpa sumpah. Gitu. Tanpa sumpah. Jadi para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, kalau bersaksi, ya, saya melihat dia, betul-betul dia yang membunuhnya. Sudah. Si hakim juga tidak memerintahkan. Berani bersumpah? Enggak. Jadi ketika ada seorang muslim mengatakan di hadapan hakim, iya, saya melihat dia yang membunuhnya. Selesai. Tanpa sumpah. Itulah generasi, tiga generasi. Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Ya, diteruskan generasi berikutnya. Tapi menipis, menipis, menipis. Ya. Jadi kalau ada seorang muslim berbicara, langsung pada sikoh, pada percaya. Nah, kemudian datang satu kaum. Datang sekelompok kaum muslimin yang sumpahnya mendahului persaksiannya, yang persaksiannya mendahului sumpahnya. Jadi ada dua macam. Bersaksi dulu baru bersumpah, atau bersumpah dulu baru bersaksi. Bersaksi dulu baru bersumpah. Saya melihat dia yang membunuhnya, demi Allah. Bersaksi dulu baru bersumpah. Atau bersumpah dulu kemudian bersaksi, demi Allah, saya betul-betul melihat dialah pembunuhnya. Pakai sumpah, pakai demi Allah. Kenapa? Karena sesama muslim sudah tidak saling percaya lagi. Sudah tidak saling sikok lagi. Orang bohong di depan hakim, bohong di depan halayak, hal yang biasa. Ya. Kira-kira sudah datang zamannya? Sudah datang masanya? Sudah. Sudah. Ya, segala sumpah, bahkan berani sumpah yang luar biasa. Kalau sampai terbukti saya korupsi, saya siap apa misalnya ya? Apa digantung lah, apa di apa? Ya. Dan terbukti. Terbukti. Ini luar biasa. Luar biasa. Jauh sekali keadaan kaum muslimin hari ini dengan keadaan kaum muslimin di zaman sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, shadaqa Rasulullah. Apa yang disabdakan oleh Nabi, kita saksikan hari ini. Orang-orang bersumpah, kemudian bersaksi, bersaksi, kemudian bersumpah. Sahabat enggak perlu sumpah. Tanpa demi Allah, orang sudah pada percaya. Inilah. Ya. Maka jangan ngiri antum. Ya. Kalau Allah angkat derajat para sahabat setinggi-tingginya, sementara hari ini Allah rendahkan kita kaum muslimin serendah-rendahnya. Di bawah telapak kaki orang-orang kufar, di bawah telapak kaki orang Amerika, Eropa, Jepang. Dulu sebaliknya, Romawi dan Parsi itu direndahkan oleh Allah serendah-rendahnya. Di bawah telapak kaki Umar, Khalid bin Walid, Amr bin As. Kenapa? Ya keadaannya seperti itu. Ya. Yang ini, yang sahabat, yang satu membuat Allah ridha, yang ini membuat Allah murka. Walaupun sama-sama muslim, sama-sama beriman. Ya. وَمَنْ يَكْتُمْهَا, barang siapa yang menyembunyikan persaksian, فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, hatinya berdosa. Enggak ketahuan. Ya. Enggak ketahuan. Enggak di tangan, enggak di kaki, enggak di mulut, enggak di mata. Ada di hati. Ah, tahulah kita dari sini bahwa ada dosa-dosa hati. Ada dosa tangan, antum tahu, dosa kaki, dosa mata, ada dosa hati. Kira-kira mana yang lebih besar? Dosa hati apa dosa anggota badan? Jawabnya hati. Hati. Begitu juga amal. Mana yang paling besar? Amal anggota badan apa amal hati? Jawabnya amal hati. Apa amal anggota badan terbesar? Apa amal anggota badan terbesar? Tertinggi. Apa? Ah, sholat. Sholat. Ya, yeah. Sholat. Ada yang lebih tinggi dari sholat? Enggak ada. Apa? Jihad, birrul walidain, haji? Enggak ada. Paling tinggi adalah sholat. Nah, sekarang apa amal hati tertinggi? Ah, iman. Iman ini tertinggi. Maka mungkinkah seseorang sholat tanpa iman? Enggak mungkin, enggak sah sholatnya. Mungkinkah orang beriman tanpa sholat? Mungkin enggak? Mungkin. Mungkin. Hadis bitoko, kan enggak sholat itu. Tapi masih ada iman. Iman tertinggi. Ya, maka orang yang beriman walaupun tidak sholat tidak sia-sia, tidak nol. Kalau dibalik, sholat tapi tanpa iman nol. Dapat apa dari sholatnya, dari puasanya ketika dia tidak beriman? Gak dapat apa-apa, kekal di neraka selama-lamanya. Siapa? Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya sholat Jumatan, bahkan berjihad, kekal di neraka selama-lamanya. Kenapa? Tidak ada iman, tidak ada amal hati. Tidak ada amal hati terbesar, yaitu iman. Ya. Nah, kira-kira dosa hati terbesar apa? Tentu lawan kata iman. Apa? Kufur, syirik. Syirik pasti kufur, kufur pasti syirik. Gitu. Apa dosa terbesar jawarih? Pasti dibawa syirik, dibawa kufur. Ya. Oleh karena itu mengatakan Lata, Uzza, sujud di depan pohon, sujud di depan kuburan. Ini ada kalanya dia tidak syirik, ada kalanya tidak kufur. Kenapa? Nah, ada orang sedang sujud di depan pohon. Gitu. Atau seperti Amar bin Yasir, Lata Uzza, ya Lata ya Uzza, kan memanggil-manggil ya Lata ya Uzza, sama dengan Abu Jahal Abu Lahab. Tetapi tidak dinyatakan kafir oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Kenapa? Padahal jelas ucapan kufur kan? Kenapa? Karena hatinya enggak ikut-ikutan. Hatinya enggak ikut kufur, hatinya enggak ikut syirik. Dia lakukan itu, dia ucapkan itu karena terpaksa. Maka ketika orang terpaksa harus sujud di depan patung, harus sujud di depan patung Yesus, taruhlah, tapi terpaksa. Kalau dia gak lakukan, dia akan dibunuh. Berarti kan hatinya gak ikut-ikutan, ya? Belum kufur, belum syirik, ya? Ini dia betapa tingginya, betapa besarnya amal hati. Dan itu yang membedakan kita dengan para sahabat. Hatinya, amal hati. Adapun jawarihnya, ya, mereka subuh 2 rakaat, kita 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, kita 3 rakaat, ya kan? Mereka puasa sebulan dalam setahun, sama kita juga sebulan. Ya, secara penampilan mereka berjenggot, kita berjenggot. Mereka tidak isbal, kita tidak isbal. Mereka sholat Jumat setiap mereka sholat berjamaah setiap kali dengar azan, kita juga banyak seperti itu. Secara zahir tidak jauh beda. Yang jauh beda itu secara batin, secara hati. Keyakinan para sahabat luar biasa, sangat-sangat yakin dengan janji Allah. Ya, seorang hati mereka itu sudah tidak, apalagi disebut tentang surga, tentang neraka, seolah mereka sudah tidak ada di muka bumi. Inilah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Wallahu bima ta'maluna 'alim. Dan Allah Maha tahu terhadap apapun yang kalian lakukan. Saya bacakan beberapa riwayat dari Anas bin Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan, meninggal. Wa dir'uhu inda yahudiyyin. Sementara baju besi beliau tergade di tangan orang Yahudi. Ya. Barangkali ada pertanyaan, bukankah Yahudi itu sudah terusir dari Madinah? Sudah tidak ada yang hidup di Madinah ketika Nabi wafat, yaitu mereka lari ke Khaybar pada tahun 7 Hijrah. Jawabnya, seperti pembahasan yang pernah kita bahas, bahwa orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir, ada yang harbi, ada yang zimmi, ada yang mu'ahad, ada yang musta'man. Yang lari dari Madinah, yang berkumpul di Khaybar, itu Yahudi yang harbi. Kafir yang nyata-nyata sedang berperang dengan kaum muslimin. Musuh sedang berperang. Ada lagi kafir zimmi, yaitu kafir yang tunduk, takluk di bawah pemerintahan kaum muslimin, seperti orang-orang kafir yang ada di Jeddah, Taif, Riyadh, ya, atau di Malaysia, di Indonesia. Kan mereka tunduk dengan peraturan kaum muslimin. Walaupun mereka tentu sangat tidak suka mendengar suara azan, berisik. Mereka sedang enak-enak harus mendengar suara azan. Mereka tunduk. Mereka tidak melakukan sesuatu. Nah, kafir zimmi seperti ini wajib dilindungi. Menyakiti kafir zimmi berarti menyakiti aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu ini kafir zimmi. Bertetangga dengan Nabi. Biasa, muamalah biasa. Jual beli dan seterusnya, tidak haram. Di sini beliau menggadaikan baju besi. Belum ditebus, beliau sudah wafat. Ala salasina wasaqan min sya'ir. Ditukar dengan apa? 30 wasaq. 30 wasak gandum syair, ya, untuk nafkah keluarganya. Ya, ini semakin menunjukkan kepada kita siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang tidak suka menceritakan apa kerepotan dirinya, kesusahan dirinya, walaupun kepada orang terdekatnya. Ya, tentu antum timbul pertanyaan, ini kemana Abu Bakar, kemana Utsman, kemana Abdurrahman bin Auf, orang-orang kaya raya itu pada kemana, kok sampai membiarkan nabinya ngutang 30 wasak menggadaikan baju besi. Jawabnya enggak tahu. Abu Bakar enggak tahu, Utsman enggak tahu, Abdurrahman bin Auf enggak tahu. Kalau tahu ya beres. Kenapa? Karena itu Nabi. Enggak cerita, tahu dari mana Abu Bakar? Ya. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mestinya kita contoh. Jangan mudah-mudah mengeluh. Jangan menceritakan kesusahan dirinya. Ya, sangat disayangkan. Sebagian kita terlalu mudah untuk mengeluh agar ditolong, ya, berharap kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, ini jauh lebih baik daripada berharap kepada manusia. Rohanaha qutan li ahlihi. Nabi menggadaikan baju besi tersebut untuk nafkah makan sehari-hari istri-istri beliau. Ya. Wa qala Asy-Sya'bi, Al-Imam Asy-Sya'bi mengatakan, "Idza tamana ba'dukum ba'dan." Apabila satu sama lain saling aman, saling percaya. Seperti contoh tadi, tetangga depan rumah, saudara. "Fala ba'sa alla taktubu aw la tusyidu." Tidak berdosa, tidak apa-apa jika tidak ditulis atau tidak ada saksi. Mana dalil tadi? Fa in amina ba'dukum ba'dan. Apabila satu sama lain saling percaya. Tetapi dengan ditulis tentu lebih baik. Ya, mengamalkan perintah ayat sebelumnya. Kemudian beliau membawakan ucapan Ibnu Abbas dan lain-lain tentang persaksian syahadat. Ibnu Abbas mengatakan, syahadatuz zur min akbaril kabair. Persaksian yang dusta ini termasuk dosa besar. Dosa besar yang sangat besar. Walaupun bukan yang terbesar. Apa? Persaksian yang zur. Yang dusta, yang bohong. Wa kitmanuha kadzalik. Begitu juga menyembunyikan. Biasanya kalau menyembunyikan bukan pembohong. Justru jujur kan? Cuma dia takut. Takut repot, takut ancaman. Mestinya tidak boleh. Ya. Maka jika antum diuji oleh Allah menyaksikan sebuah peristiwa, misalnya pembunuhan, kok hakim butuh saksi? Kita wajib berani. Wajib tampil untuk menjadi saksi. Ya. Kemudian beliau membawakan ayat yang semakna, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, berlaku adillah. Syuhada'a lillah. Jadilah saksi-saksi karena Allah. Menjadi saksi karena Allah. Dan ini sekali lagi di depan hakim. Di depan hakim untuk sebuah keputusan. Bukan nasihat. Kalau nasihat enggak perlu. Mufti penasihat. Ustaz sedang menyelesaikan permasalahan. Enggak perlu saksi saya. Yang penting nasihat. Yang penting ini sadar, memaafkan, begitu. Jangan diungkit-ungkit kejadiannya. Oh, diruntut dari awal, begini, begini, begini. Nah, itu hakim. Harus dibedakan. Ini hakim apa ustadz yang sedang menyelesaikan masalah. Ada perselisihan pesantren A dengan pesantren B misalnya. Sama-sama sunnah misalnya. Atau di pesantren itu beberapa ustadznya berselisih. Maka yang penting saling memaafkan. Gitu ya. Saling ridho. Bukan benar dan salah. Kalau benar dan salah siapa? Hakim. Masing-masing berharap supaya menang, itu hakim. Kalau nasihat tidak seperti itu. Ya. Tentang suami istri, ya kan? Datang, yang penting saling memaafkan. Maka enggak usah dibangkit-bangkitkan. Allahu a'lam. Ini ada pertanyaan, bagaimana maksudnya meminjamkan uang kepada orang tanpa saksi? Yang dengan sebab itu doa seseorang terancam tidak dikabulkan. Tadi ya, jadi sangat menggampangkan. Beda ketika yang meminjam kita orangnya siqah, kita yakin dia enggak akan berkhianat, ini lain. Nah, ada kalanya kita sembrono, ya, main kasih saja tanpa saksi, tanpa tulisan bukti. Tetapi di kemudian hari kita ngotot mau nagih. Nah, itu yang dimaksud. Akhirnya terjadi perselisihan. Karena yang kita pinjemin orangnya tidak amanah, tidak jujur. Gitu. Kecuali kita mau ikhlaskan, itu lain lagi. Maka ikuti aturan syar'i. Jangan pakai ro'i. Kalau memang dia itu tidak kita kenal, ya pakai saksi, pakai bukti, syukur-syukur pakai jaminan. Dan itu sudah dapat pahala. Ketika kita meminjami seseorang 1 juta misalnya, jaminannya motor seharga 5 juta, kita kan aman. Apakah dengan aman seperti itu lalu kita dapat tidak dapat pahala? Tetap dapat pahala insya Allah. Bagaimana hukum hewan kurban yang mati sebelum dipotong? Mati sebelum dipotong berarti bangkai. Bangkai ya, haram. Bagaimana si yang kurban, dia tahu apa tidak? Biasanya dia enggak tahu, mungkin panitia ya. Nah, tentu enggak ada masalah. Bukan kesalahan dia. Bahkan ketika cacat enggak masalah, kan enggak boleh yang cacat, buta ya kan? Nah, kita udah milih nih. Bagus, tidak cacat, gagah, mahal lah ya. Nah, kita pilih, udah kita ikat atau taruhlah kita sudah bawa ke panitia masjid. Nah, tiba-tiba berantem sama kambing lain atau terjatuh, lalu cacat, lalu buta, sah apa tidak sah? Sah apa tidak sah? Sah. Kenapa? Sudah kita pilih. Istilah kita sekarang, sudah kita beli. Ya. Yang enggak sah apa? Belum kita pilih. Gitu. Atau belum kita beli. Ya. Bang, ada yang buta enggak nih kamu? Ah, biar murah, itu enggak sah. Ada yang cacat enggak nih? Enggak boleh. Jadi harus kita harus cari yang gagah, yang tidak cacat. Yang ya istilah kita yang paling mahal lah. Mudahnya seperti itu. Kok akhirnya terjatuh, berantem dan seterusnya jadi cacat, enggak masalah. Kalau mati akan diganti hukum jual belinya. Oh iya, jaminan seperti itu kan berarti dia melakukan sebuah kebaikan ya kan. Dan umumnya memang seperti itu tanggung jawab dia karena memang di tempat dia kan. Sudah diantar. Iya. Iya, yang penting sudah kita bayar. Gitu. Ah, yang mati tentu tidak boleh disembelih. Ya. Jual belinya tidak masuk koror ya, karena dia menjamin bahwa kita kan tidak tahu bahwa kita. Enggak, kan udah jelas jual beli kambingnya ini, gitu. Itu kan tambahan saja. Kambingnya ini sudah kita beli, kan jelas. Tidak goror, goror kan gak jelas. Kambingnya yang mana, kan udah jelas. Nah cuman si penjual ini baik hati. Seandainya nanti mati, saya ganti. Gitu. Padahal secara wajar, kalau gak ada jaminan seperti itu kan gak salah juga kan. Dan kita sebagai yang sudah membeli, insya Allah tidak berkurang pahala kita. Walaupun gak jadi disembeli. Walaupun nggak jadi, udah nggak ada ambilnya, gitu kan? Atau kita sudah beli, kita sudah serahkan ke panitia, nggak taunya malamnya hilang, dicuri atau lari kemana? Insya Allah nggak berkurang sedikit pun pahalanya. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mensejarahkan Rasulullah dengan Allah. Secara ilmu kira-kira yang di atas kita ini benar atau salah? Allah dan dijadikan dengan Muhammad. Thank you. Enggak kelihatan. Pertanyaan kami yang berat menangis. Rasulullah itu mencegah orang jangan sampai punya utang kalau mati. Rasulullah enggak mau nyolatkan. Nah, ada pertanyaan, Rasulullah sendiri punya utang ketika meninggal. Bagaimana pendapatnya? Pertama, tidak boleh mensejarkan Allah dengan Rasulullah dalam bentuk apapun. Mau ucapan, mau tulisan, mau apapun. Kecuali yang kita bahas tadi, cinta kepada Allah dan Rasulnya, membela Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Adapun secara hak tidak boleh, baik lisan atau tulisan. Ya. Nah, kemudian menarik tentang bagaimana Rasulullah meninggalkan hutang. Jangan lupa mahalan mana, 30 sok gandum apa baju besi Nabi. Nah, baju besi Nabi, maka kalau ditukar-tukar yang punya utang siapa? Ah, Yahudinya, kan mahalan baju besinya. Ah, itu dia. Maka enggak masalah. Enggak masalah, ya. Beda dengan utang kita ke apa itu, leasing-leasing itu enggak pakai jaminan kan? Memang betul-betul utang kita. Beda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi tidak mau menyolati, ini pertama jangan sampai disimpulkan bahwa orang yang mati meninggalkan hutang jangan disolati. Ini keliru sekali, kesimpulan yang keliru sekali. Kenapa? Karena Nabi tidak melarang para sahabat yang lain menyolati, bahkan menyuruh. Solati oleh kalian, aku enggak mau. Berarti kan nyuruh. Berarti tetap harus disolati. Ya. Yeah. Kemudian itu terjadi kapan? Jawabnya di awal-awal Madinah. Di awal-awal Madinah. Ketika Baitul Mal masih kosong. Intinya ketika kaum muslimin belum kaya raya. Adapun ketika Baitul Mal sudah penuh, kaum muslimin kaya raya, Nabi bilang apa? Barang siapa yang meninggal dan dia punya harta, maka hartanya untuk siapa? Untuk ahli waris. Kan begitu. Barang siapa yang mati meninggalkan harta, hartanya untuk siapa? Ahli waris. Barang siapa yang mati meninggalkan hutang, maka hutangnya untuk siapa? Untuk aku. Gitu. Artinya aku yang jamin. Aku di sini. Beliau sebagai apa? Beliau sebagai Rasulullah, apa beliau sebagai Amirul Mukminin? Sebagai Amirul Mukminin. Maka ketika beliau wafat, tentu Abu Bakar yang bilang begitu. Siapa yang mati dan meninggalkan utang, aku yang berkewajiban membayar. Oleh karena itu seorang Muslim yang berhutang, maka lihat hartanya. Sebelum dibagi waris, ambil hartanya itu untuk melunasi hutangnya. Kalau tidak cukup, maka anak-anaknya ahli waris. Anak-anaknya miskin semua, enggak ada. Keluarganya semua enggak ada, maka negara Islam, negaranya kaum muslimin seperti negeri Indonesia ini. Ya. Yeah. Apakah riba hanya benar-benar bisa terhapus di negara-negara yang memang totalitas mayoritasnya Islam? Iya ya. Kalau enggak muslim gimana? Orang yang Islam aja banyak ribanya, gimana yang kafir? Hah? Saya kira kita belum pernah mendengar ada negeri kafir yang anti riba. Karena menurut mereka kan ya apa salahnya? Utang 1 juta kembali 1,3, 1,4 orang mau sama mau. Ya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Waktu habis, kita akhiri.